kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kamulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatan. Terima kasihku takkan pernah terhenti.